بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ada yang hafal salah satu hadis ataupun doa istiftah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya beliau yang 6 ataupun salah satu dari 6 yang boleh sebutkan di sini. Allah. سيئها طيب احسنت ما شاء الله نعم شيء lagi yang hafal salah satu dari doa istiftah تفضل. والأرض إن صلاتي jangan ditasdid واعترفت ذنبي إنه طيب أحسنت بارك الله فيك. Ada yang hafal doa istiftah yang paling pendek, yang paling singkat? Hah? Bagaimana bunyinya? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghair. Ini di antara apa? Doa istiftah yang paling singkat. Apa maknanya wa ta'ala jadduka? Apa artinya wa ta'ala jadduka? Maha tinggi apa? Kekuasaan, sultan. Nah. Ta'ala jadduka ay ala sultanuka wartafa. Maha tinggi dan maha terangkat kekuasaanmu. Nah. Baik. Yang belum menyusul ya. قال المؤلف رحمه حفظه الله تعالى الفصل الثاني bagian yang kedua ayat dari doa istiftah Nabi SAW yang warid dari beliau anwa'ul istiftah al-qawli fi solatil lain ya pembagian ataupun macam-macam doa istiftah yang biasa diucapkan oleh Nabi SAW, itu al-qaul maksudnya. Fi salatil lail, pada salat malam. Kalau yang lalu apa? Istiftahnya beliau dari ucapan yang biasa beliau ucapkan pada salat fardu. Nah, kalau ini pembahasan ini berkaitan tentang doa istiftah beliau alaihi salatu wassalam yang beliau biasa ucapkan pada salat malam. Wa amma ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu fi istiftahi salatil laili fa thalathatu anwa'in. Adapun yang telah thabit, telah tetap dari beliau alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau membacanya pada istiftahnya beliau pada salat malam, itu salat tahajud, salat witir ya. Fa thalathatu anwa', maka ada tiga. Ya, kata beliau yang boleh sebutkan di sini, nadhkuruha ma'a syarhi kulli naw'in. Nadhkuruha ma'a syarhi kulli naw'in. Perhatikan barisnya yang sudah pernah belajar nahu. Maka kami akan sebutkan di sini disertai dengan penyebutan penjelasan pada tiap-tiap bagian dari lafaz istiftah tersebut. Annaul awwalu, bagian yang pertama, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala pujian hanya untukmu. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, engkulah yang menyinari langit dan bumi. Wa man fihinna, dan segala apa yang ada di dalamnya. Segala apa yang ada padanya. Wa lakal hamdu, dan segala pujian hanya untukmu. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, engkaulah yang menegakkan langit, bumi dan segala yang ada padanya, segala isinya maksudnya. Wa lakal hamdu, dan segala pujian hanya untukmu. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, engkau adalah pencipta langit, penguasanya langit yang mengaturnya, demikian pula bumi dan segala isinya. Engkau adalah Rabbnya, engkau adalah pemiliknya langit, bumi dan segala yang ada padanya. Itu juga bermakna Rabb, walaupun Rabb tidak terlepas dari makna yang tiga, pencipta, pengatur dan penguasa. Jadi bisa kita artikan yang menciptakan langit, bumi, demikian pula segala isinya, yang mengaturnya, ya, yang menguasainya. Berarti singkatnya pemilik, karena pemilik itu yang maaf seperti itu. Jadi anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, engkau adalah pemiliknya langit, bumi dan segala isinya. Walakal hamdu, dan segala pujian hanya untukmu. Mulkus samawati, mulku rajanya, penguasanya langit. Wal ardi bumi, wa man fihinna, dan segala yang ada padanya. Walakal hamdu, dan segala pujian hanya untukmu. Antal haqqu, engkau lah zat yang maha hak, yang maha benar. Wa wa'dukal haqqu, wa'duka, janjimu adalah benar adanya. Wa qawlukal haqqu, ucapanmu benar adanya, hak. Wa liqa'uka haqqu, perjumpaan, perjumpaan denganmu juga hak. Wal jannatu haqqun, surga, jannah yang telah kau janjikan adalah hak, benar adanya. Wan naru haqqun, demikian pula neraka juga benar adanya. Wan nabiyuna haqqun, para nabi seluruhnya adalah hak, benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, Muhammad sallallahu juga adalah hak, benar adanya. Wassaatu haqqun, demikian pula hari kiamat adalah hak, benar-benar akan terjadi. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, denganmu lah saya beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan terhadap engkau lah saya bertawakal, berserah diri. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah saya bertaubat. Wa bika khasamtu, dan denganmu saya berkhusumah, bertikai. Memusuhi musuh yang berhak untuk dimusuhi. Nah, wa bika khasamtu, wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah saya berhukum. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah saya apa yang telah saya lakukan pada waktu yang lampau, wa ma akhartu, demikian pula berikan pengampunan kepada aku terhadap apa yang saya lakukan berupa kesalahan yang masih akan datang. Wa ma asrartu, ampuni apa yang saya sembunyikan. Wa ma a'lantu, ampuni apa yang saya lakukan secara terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan tidaklah engkau lebih mengetahui perkara tersebut dari saya. Artinya engkau lebih tahu tentang apa yang saya lakukan. Antal muqaddim, engkau adalah zat yang terdahulu, yang tidak ada satupun yang mendahulunya. Wa antal muakhir, engkau adalah yang paling akhir, yang tidak ada lagi sesuatu di belakangmu. Anta ilahi, engkau adalah sembahanku. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Wa la hawla wa la quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak daya, tidak ada upaya kecuali hanyalah seluruhnya, ya, kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun min hadith ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadithnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan ini nampak jelas pada apa yang boleh disebutkan pada awal-awal dari kitab ini, bahwasanya doa istiftah itu ada yang berupa apa? Sanjungan, pujian, iya. Ada yang berupa pemberitaan, seperti ini. Ya. Di dalamnya ada sanjungan, ada pujian, dan ada pemberitaan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Nabi SAW mengucapkan yang berkaitan tentang sesuatu perkara yang akan terjadi, seperti surga hak adanya, neraka hak adanya, ya. Nah, juga as-sa' haqqun, juga benar adanya, maksudnya semua akan terjadi. Ini apa? Berita dari Nabi SAW yang wajib kita untuk mengimaninya. Nah, juga terdapat di dalamnya pujian, Allahumma lakal hamdu, ya. Nah, ada pun yang lalu pujian, sanjungan, kemudian ada doa. Kalau ini ada doa tidak di sini? Ada, ya, ada juga doa di sini. Apa di sini dikatakan tadi, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ini kan doa, ya. Ampuni saya dari kesalahan saya yang telah lalu, wa ma akhartu, demikian pula ampuni saya pada kesalahanku yang masa-masa yang akan datang. Nah, qala asy-syarh, penjelasan dari kalimat ini. Qauluhu anta nurus samawati wal ard. Apa maknanya anta nurus samawati wal ard? Ai min sifatika an-nur. Wa di antara sifat-sifatmu adalah an-nur. Sifatnya Allah adalah cahaya, memberi penerang. Ya. Wa anta munawwirus samawati wal ard, dan engkau lah yang menerangi, yang memberikan cahaya langit dan bumi. Wa bika tahtadi man fihima, dan dengan engkau pula, melalui engkau ya Allah, orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang ada pada langit dan bumi, dia mendapatkan penerang cahaya. Ini makna apa? Anta nurus samawati wal ardi, wa di antara sifatmu adalah nur, menerangi, dan engkau lah yang memberikan penerang terhadap langit dan bumi, sehingga orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi mendapatkan petunjuk hidayah, penerang. Ya. Wa qawluhu qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna ay al-qa'imu ala khalqihima. Qayyimus samawati ay al-qa'im, itu engkau lah yang menciptakan keduanya. Ala khalqihima, al-qa'im, engkau lah yang menegakkan. Ala khalqihima, penciptaan keduanya. Wa tadbiru amrihima, engkau pula yang mengatur urusan keduanya. Wa hafidhahuma wa manfihima, dan engkau pula yang menjaga keduanya dan segala yang ada padanya. Qawlu antal haqqu ay al-mutahakkikul wujud. Antal haqqu, engkau lah yang maha hak. Ay al-mutahakkikul wujud, yang benar-benar wujud, ada. Ini Allah SWT sifatnya wujud, ada. Nah, ay al-mutahakkikul wujud, yang benar-benar ada. Al-Thabitu yang tetap bila syakkin pitampak diragukan padanya. Wal-ilahul mustahikku. Dan antal haqqu, engkaulah ilah, engkaulah sembahan yang berhak untuk disembah. Likamalil ibadati, dengan secara sempurna peribadatan. Wal khudu baina yadayhi, dan juga tunduk ya na'am di hadapannya. Qawlu wa qawluka al-haqqu, apa makna wa qawluka al-haqqu? Ai qawluka huwa sidqu wal adlu, ucapanmu adalah sidqu, benar. Wal adlu, dan jujur, apa namanya, adil ya, ucapanmu benar, jujur dan adil ya. Qauluka wa qauluhu wa wa'duka haqqun ay madin la yukhlif, ay janjimu haqq ay madin, berlalu, la yukhlif, tidak engkau akan selisihi, engkau tidak akan menyelisihi apa yang telah engkau janjikan ya. Wa'duka haqqun, apa maksudnya, janjimu benar, ay madin, berlalu, la yukhlif, tidak akan diselisihi oleh Allah apa yang telah dia janjikan. Walikauka haqqun, ay liqauka yawmal qiyamah, bahwa kesannya perjumpaan denganmu nanti pada hari kiamat, mutahakkikun, benar-benar akan terjadi, waqi'un, terjadi, la mahala, yang tidak bisa dihindari. Berjumpa dengan Allah SWT benar-benar apa? Akan terjadi dan tidak mungkin untuk kita menghindarinya. Qauluhu wal jannatu haqqun wa naru haqqun, ay thabitun khalquhuma, surga benar, neraka benar, ay telah tetap, khalquhuma, penciptaan keduanya. Jadi surga neraka sudah diciptakan dan telah siap. Qauluhu an-nabiyuna haqqun, ay fihi al-iqraru bisairil anbiya alaihi salatu wassalam, dalam ucapan ini yang diucapkan oleh beliau, penetapan, ikrar, pengakuan kepada seluruh para nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kita akui keberadaan mereka. Kita akui bahwasanya benar-benar mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dikecualikan satupun dari mereka. Qauluhu Muhammadun haqqun sallallahu alaihi wasallam, annahu nabiyyun wa rasulun sidqun. Beliau seorang nabi rasul yang diutus secara benar, jujur. La kama yas'umu al-mukadzibu nabi. Tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang mendustakannya. Qawlu wassa'atu haqqun ay yawmal qiyamah ka'inu la mahala. Wassa'atu haqqun ay hari kiamat haq, ay bahwasanya hari kiamat, ka'inun, akan terjadi, la mahala, yang tidak akan mungkin dihindari. Terjadi dengan pasti. Laka aslamtu ay laka inqattu al-inqiyadat tam, ay kepadamu saya berserah diri atam secara penuh, secara sempurna. Wabika amantu, ya, wabika amantu, dan denganmu saya beriman, ay akrartu biwujudika, ay aku akui keberadaanmu, wabirububiyatika, aku akui kerububian bahwasanya engkau lah yang mencipta, mengatur dan menguasai seluruh alam ini. Waluhiyatika, juga saya mengimani, menetapkan bahwa engkau lah yang berhak untuk disembah. Wa asma'uka, atau wa asma'ika, wa uluhiyatika, wa asma'ika, wa sifatik, saya juga mengakui, menetapkan bahwasanya engkau memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Qauluhu alaika tawakkaltu ay i'tamadtu, ay saya kepadamu saya bertumpu, saya berpatokan ya, saya bertawakal. Qauluhu wa ilaika anabtu ay raja'tu taiban ilaika, ay saya kembali taubat, kembali kepadamu, min ma'siyatika, dari bermaksiat kepadamu, mukbilan ala ta'atika, dengan mukbilan ala ta'atik, artinya maju melakukan ketaatan. Jadi orang yang taib, orang yang taubat itu di samping dia meninggalkan apa yang telah lalu, juga nampak darinya bahwasanya apa? Dia melakukan ketaatan, perbaikan melalui pengamalan. Jadi orang itu orang bertaubat. Kalau hanya sekedar dia bertaubat-taubat tapi tidak ada upaya perbaikan. Dia sudah bertaubat tapi dia tidak melakukan perintah-perintah Allah seperti sholat umpamanya ya, dan yang lainnya, itu menunjukkan bahwa dia belum sempurna tobatnya. Nah, jadi tobat ini disertai dengan apa? amalan ketaatan, muqbilan ala ta'atik. Qauluhu wa bika hasamtu ay bi quwwatika, dengan kekuatanmu, wa bi hujjatika, dengan hujjamu, hasamtu man adala al-haqqa wa harabahu, saya melawan, bertikai, man adala al-haq, bagi yang apa namanya melawan kebenaran, wa harabahu, dan memeranginya. Jadi namanya wa bika hasamtu, denganmu saya bertikai, maksudnya ai dengan kekuatan engkau, dengan hujjah darimu, saya berkhusumah, bermusuhan. Man adala al-haq, yang menolak apa kebenaran, wa harabahu, dan memeranginya. Qul wa ilaika hakamtu, dan kepadamu saya berhakim, ai kullu man jahada al-haqqa, ai segala yang mengingkari kebenaran, wa khalaqahu, dan menyelisihi, radattul hukma ilaika, aku kembalikan hukum kepadamu, faj'altuka hakiman baini wa baina, maka aku jadikan engkau antara diriku dan dia sebagai pemberi keputusan, hakim. Qauluhu ma qaddamtu wa ma akhartu ay ma fa'altu min qablu, ay apa yang telah saya lakukan berupa kesalahan dosa yang telah lalu, wa ma akhartu ay wa ma sa'af'alu min ba'du, dan apa yang saya akan lakukan di waktu-waktu yang setelahnya, masih akan datang. Qauluha wa ma asrartu wa ma a'lantu ay ma kana minni min qawlin aw fi'lin khata' bis sirri aw al 'alan, jadi apa yang ampuni apa yang telah saya lakukan, baik yang saya rahasiakan ataupun yang saya lakukan secara terang-terangan. Ai ma kana minni, apa yang berasal dariku berupa ucapan, min qaulin au fi'li, ataupun perbuatan, au fi'li khata'in, itu ucapan ataupun kekeliruan yang salah, bisirri wal awil alan, baik yang saya lakukan secara rahasia ataupun terang-terangan. Karena ada dosa-dosa yang kita lakukan seperti itu. Ada yang kita terang-terangan, ada yang mungkin kita lakukan sembunyi-sembunyi. Kita seluruhnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma anta a'lamu bihi minni ay mimma nasituhu wa ghafaltu anhu aw jahiltu. Demikian pula ya, ampuni pula apa yang aku lupakan, yang aku lalai darinya ataupun saya tidak mengetahuinya. Bahwa itu adalah suatu kesalahan. Jadi itu maksudnya wa ma anta a'lamu bihi minni, dan tidaklah engkau lebih tahu ai dengannya dari saya, artinya mana situ wa ghafaltu, apa yang saya lupa. Karena mungkin kita beristighfar, astagfirullah, kemudian kita menghadirkan dosa yang kita lakukan, sementara mungkin banyak yang sudah kita sudah lupakan, ataupun mungkin karena kebodohan kita, kita menyangka bahwa itu bukan dosa, padahal dosa. Maka kita seluruhnya juga memohon kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni apa yang telah kita lupakan atau apa yang kita tidak ketahui karena kejahilan kita. Qaulu antal muqaddim wa antal muakhir, ay antal ladzi biyadika taqdimul ibad wa ta'khiruha wa 'izzuhum wa dhulluhum wa dhullum wa 'izzuhum wa dhulluhum, antal muqaddim wa antal muakhir, ay antal ladzi biyadika, engkaulah zat yang di tanganmu taqdimul ibadi, pendahuluan terhadap para hamba, dan juga pengakhiran mereka, wa 'izzuhum wa dhilluhum, kemuliaan mereka ataupun kehinaan mereka. Naam. Qulu la ilaha illa anta fi riwayatin anta ilahi la ilaha ghairuk. Ya, sebagian riwayat menyebutkan bahwa ada riwayat anta ilahi, engkau adalah sembahanku, la ilaha ghairuk, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Ma'anahu la ma'budu haqqun illa anta. Ya. Tidak ada yang sesembahan yang hak, yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya engkau. Wa kullu ma'ubida min dunika batil, dan segala yang diibadahi, disembah selain darimu adalah batil. Qauluhu la hawla wa la quwata illa billah, ay la tahulu li amma yadurruni illa billah, ay la tahawula li amma yadurruni illa billah, ay tidak ada yang bisa memalingkan untukku dariku, amma yadurruni, dari perkara yang memudaratkanku, membahayakanku, kecuali hanya Allah. Itu maksudnya. Ini buat la haula, maksudnya apa? Tidak ada yang bisa memalingkan, memindahkan, merubah dari segala hal yang membahayakanku kecuali hanya engkau. Wala quwwata li 'ala ma yanfa'uni illa billah, dan tidak ada kekuatan untukku terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadaku kecuali hanya dengan Allah, melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la haula wala quwata illa billah. La haula, saya tidak memiliki kemampuan untuk memindahkan, memalingkan dariku sesuatu yang bisa membahayakanku kecuali apa? Dengan bantuan Allah. Dan saya juga tidak bisa mendatangkan suatu manfaat yang bisa memberikan manfaat kepadaku kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kandungan apa? La haula wala quwata illa billah. Yang Nabi katakan di antara keutamaannya, kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan apa? Di antara perbendaharaan surga. Naam. Baik, insyaallah ini kita hafalkan nanti. Ya, mungkin selama ini kita kalau salat malam hanya doa istiftah yang sering kita baca pada salat wajib, ya. Tapi itu boleh, tetapi alangkah baiknya dan alangkah bagusnya ketika kita juga mampu mengucapkan doa istiftah yang biasa beliau baca pada salat malam, pada salat malamnya, ya. Dan dengan mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, maka tentu akan semakin khusyuk kita apa dalam melaksanakannya, dan akan semakin tertanam keyakinan yang kuat dalam hati kita ketika kita mengilmui dan memahami secara singkat makna-makna yang terkandung dalam kalimat yang agung ini. Dan demikian pelajaran kita subuh hari ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.